polisi enggak ada yang mau joget di sini? Enggak ada? Loh, sedikit gua anteng loh ya. Ini gua anteng. Sampai jumpa.